Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dan juga telah dijelaskan oleh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala kaitannya dengan melemaskan persendian-persendian mayat tersebut sebelum tubuhnya menjadi dingin sehingga menjadi kaku. Ada faedah dari sebagian asatidzah kita bahwasanya untuk melemaskan persendian-persendian tersebut itu tidak dilakukan secara langsung setelah mayat tersebut meninggal. Karena jika dilakukan secara langsung maka itu sia-sia. Nah, akan tetapi dilakukan ketika tubuh mayat masih dalam keadaan hangat dan akan dingin, antara hangat kemudian mau mendekati dingin. Ini kurang lebih sekitar setengah jam setelah mayat tersebut meninggal dunia. Nah, kemudian setelah orang tersebut atau mayat tersebut dipastikan benar-benar sudah meninggal, maka disunahkan untuk segera dilaksanakan pengurusan jenazahnya. Nah, bukan karena terkadang ada yang mati suri, ya. Terlebih lagi terkait dengan orang-orang yang mati mendadak, maka harus berhati-hati. Diperiksa apakah dia sudah benar-benar meninggal atau belum. Karena kalau dia ternyata belum meninggal, hanya mati suri, berarti kita mengubur teman kita yang masih hidup. Nah, disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam Syarhul Mumti', suatu ketika ada rombongan jenazah yang menggotong jenazah lewat. Ada seseorang yang berada di rumah tingkat, kemudian dia melihat jenazah tersebut. Kemudian dia curiga, ya, akhirnya dia turun dan menghentikan rombongan tersebut. Kemudian mayat tersebut diminta untuk diturunkan. Kemudian orang tadi mengambil semacam cambuk atau yang lainnya. Akhirnya mayat tersebut dipukul di beberapa kali. Akhirnya mayat tadi ternyata bangun. Nah, ternyata mayat tadi bangun dan setelah diketahui bahwasanya mayat tadi hanya mati suri. Nah, orang tadi ternyata melihat mayat tersebut telapak kakinya masih berdiri tegak seperti ini, ya, berarti itu masih hidup. Karena kalau sudah mati biasanya sudah tertidur seperti ini posisi telapak kakinya, persendiannya sudah lepas, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka disunahkan untuk segera mengurus jenazahnya ketika sudah dipastikan orang itu meninggal dunia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun taqaddimunaha ilaih. Bersegeralah kalian mengurus jenazah. Karena jika ia adalah seorang yang saleh, maka kalian telah menyegerakan kebaikan untuknya. Nah, wa in taku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Jika dia bukan yang demikian, yakni bukan orang yang saleh, maka dengan menyegerakannya mengurus jenazahnya dan menguburkannya, maka kalian telah meletakkan kejelekan dari pundak-pundak kalian. Nah, karena seseorang yang meninggal jika dia orang soleh, maka ketika akan meninggal datang para malaikat akan mengabarkan kepadanya berita gembira. Ya, wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Maka ia pun rindu untuk mendapatkan nikmat kubur di mana kuburnya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala maddal basar, sepanjang mata melihat. dia akan mendapatkan nikmat kubur. Sehingga ketika mayat itu ditunda-tunda pengurusannya, diakhirkan penguburannya, maka ini kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala merupakan jinayah. Ya, perbuatan kejahatan terhadap mayat tersebut karena menghalangi antara dia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kenikmatan-kenikmatan di dalam kuburnya. Baik. Maka jika dia adalah seorang yang soleh, dia ingin untuk bersegera mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan untuknya, dan dia ingin untuk disegerakan menuju ke kuburnya. Wa in kana ghairu salihin wal a'yadu billah fa innahu la yanbaghi ay yakuna bainana. Jika ternyata dia adalah bukan orang yang soleh, maka tidak sepantasnya untuk dia berlama-lama berada di tengah-tengah kita. Wa yanbaghi an nusari'a bitakhallusi minhu, dan sepantasnya untuk kita bersegera untuk berlepas diri dari orang tersebut, sehingga kita menyegerakan untuk pengurusan jenazahnya, menyegerakan untuk menguburkannya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita, ya, di mana mereka mengakhir-akhirkan penguburan jenazah dengan menunggu keluarganya dari tempat yang jauh, dari Amerika, dari Jepang, atau dari tempat yang lainnya, sampai diakhirkan penguburannya 2 hari, 3 hari, dan seterusnya, ini merupakan jinayah terhadap mayit tersebut dan isyan, ya, kemaksiatan terhadap perintah Nabi alaihi salatu wasalam, karena Nabi sallallahu alaihi wasalam telah mengatakan asri'u bil janazah, bersegeralah kalian untuk melakukan pengurusan jenazah. Al-Isra' fil janazah, kata Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, itu mencakup al-Isra' fi tajhiziha, menyegerakan dalam pengurusannya, memandikannya, mengafaninya, dan seterusnya. Kemudian al-Isra' fi tashyi'iha, bersegera untuk mengiringnya. Kemudian al-Isra' fi dafniha, bersegera untuk menguburnya. Nah, ini faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini, yakni bersegera, disunahkan untuk bersegera melakukan pengurusan jenazah jika jenazah tersebut sudah dipastikan ia bukan mati suri, akan tetapi benar-benar meninggal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan intakus wa intakusi wa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Jika ia adalah selain itu, yakni bukan orang yang saleh, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yustafadu minhu annahu yanbaghi an yu'abbara 'anil alfadhis sayyi'ati bima yadullu 'alayha biduni su'in. Sepantasnya bagi seseorang untuk menakbirkan, mengungkapkan suatu lafaz yang jelek cukup dengan menyebutkan ibarah lain yang ibarah tersebut tidak menyebutkan lafaznya secara langsung, akan tapi maknanya itu. Naam, demikian sehingga tidak kedengaran jelek. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini, wa in takusi wa dzalika, jika dia bukan orang yang seperti itu. Ya, sementara lawan dari soleh adalah fasid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantikan kata fasid dengan in takusi wa dzalika. Beliau tidak mengatakan wa intaku fasidah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jin yang mereka mengatakan wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami tidak tahu asyarrun urida biman fil ardi, apakah kejelekan yang diinginkan terhadap penduduk bumi. Jin, mereka beradab di dalam lafad-lafad mereka. Mereka mengatakan asyarrun urida, apakah kejelekan yang diinginkan, dimajhulkan. Mereka tidak mengatakan asyarrun arada rabbuhum. Ya, asyarrun arada rabbuhum. Tapi asyarrun urida bihi. Naam. jin mengatakan, wa anna la nadri asyarrun urida bimang fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ataukah Rabb mereka menginginkan kebaikan. Tatkala mereka menyebutkan kebaikan, maka mereka menyebutkan Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka. Naam am arada bihim rabbuhum, disebutkan rabbuhum. Tayyib rasyada. Demikian sehingga ini kata Ibn Utsaimin adalah min babit ta'addubi fil lafzi. Bab beradab dalam lafaz atau ibarah-ibarah yang kita sampaikan. Kata beliau rahimahullahu taala wa yudzkaru anna malikan minal muluki ra'a ru'yan, disebutkan bahwa ada seorang raja dari raja-raja yang bermimpi. Ra'a anna asnanahu qad saqatat, raja tersebut melihat dalam mimpinya bahwa gigi-giginya jatuh, ya, lepas. Wahtamma lidzalika, dan sang raja serius menghadapi mimpinya tersebut. Fajama'a alladziina yu'abbiruna ar-ru'ya ya'ni alladziina yufassirunaha, maka sang raja pun mengumpulkan orang-orang yang ahli tafsir mimpi. Faqala lahu ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka yakni ahli tafsir mimpi tersebut mengatakan kepada sang raja, inna hasyiyataka tamut, sesungguhnya saudara-saudara atau keluarga-keluargamu, sesungguhnya keluargamu akan meninggal. Yakni mereka menafsirkan mimpi sang raja copot gigi-giginya bahwasanya keluarganya akan meninggal. Maka sang raja kaget dengan tafsir mimpi tersebut. Naam. Akhirnya lelaki tadi diperintahkan oleh sang raja untuk ditangkap dan dicambuk. Kemudian si raja tadi memanggil ahli tafsir yang lainnya dan bertanya kepadanya tentang tafsir mimpinya. Maka orang yang kedua ini mengatakan, innal malika yakunu atwala ahlihi umran, sesungguhnya sang raja adalah yang paling panjang umurnya di antara keluarganya. Nah, padahal maknanya sama. Yang pertama tafsirnya, sesungguhnya keluargamu akan meninggal. Akan tetapi yang kedua tafsirnya, sesungguhnya sang raja itu yang paling panjang umurnya. Pada hakikatnya maknanya sama, akan tetapi ibarah yang kedua itu lebih bagus. Nah, tidak mengagetkan sang raja. Justru sang raja senang dengan tafsir tersebut. Sehingga ia pun dibiarkan dan dilepaskan, tidak dihukum oleh sang raja. Tidak sebagaimana yang lain. Naam. Li'annal alfaz, kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, lah ta'thir. Karena lafad-lafad, ucapan-ucapan yang kita ucapkan dengan lisan kita itu memiliki ta'thir, pengaruh. Ya, pengaruh. Terlebih, jika orang yang sedang kita ajak bicara itu sedang ada masalah atau mudah terpancing emosinya, maka ini sangat berbahaya. Sehingga kita butuh untuk memikirkan apa, lafaz bagaimana, ibarah bagaimana yang pas untuk kita ucapkan kepadanya. Naam, karena terkadang ya salah sedikit akan menjadi permasalahan yang besar. Sehingga butuh untuk kehati-hatian. Dan juga nasihat bagi kita untuk kita tidak mudah terpancing. Naam, ketika mendengar berita-berita yang kurang mengenakkan kita, kita tidak mudah terpancing sehingga bersikap ta'ajjal. Ya. Ya ta'ajjal. Terburu-buru, tidak ta'anni. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala di dalam Sifatul Safwah di jilid 1 halaman 457 beliau menyebutkan dari Fadl Ibni Abi Ayyas mengatakan, kuntu jalisan Ma'wahab ibn Munabbih. Aku dahulu duduk bersama Wahab ibn Munabbih. Faja'a rajulun. Tiba-tiba datang seseorang. Faqala, lalu ia mengatakan kepada Wahab ibn Munabbih, inni marartu bifulan wa huwa yashtumuka. Sungguh aku tadi melewati fulan dalam keadaan dia sedang mencelamu. Ya. Wahab ibn Munabbih sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada seseorang yang datang kemudian mengatakan demikian, aku tadi melewati fulan sedang mencelamu. Faghadiba, maka Wahab ibn Munabbih rahimahullahu taala beliau pun akhirnya marah. Marah kepada siapa? Marah kepada pembawa berita tadi. Bukan marah terhadap orang yang mencelanya. Ya, ia marah. Ia mengatakan kepada orang tersebut, kepada pembawa berita tadi, ma wajada syaitanu rasulan ghairak. Apakah syaitan tidak mendapatkan utusan selain kamu? Artinya apa? Kamu itu utusan syaitan. Kamu itu utusan syaitan. Hanya ingin memecah belah. Naam. Fama barihtu min indihi. Kata Fadl ibn Abi Ayyas. Min indihi ja'ahu dhalikar rajul asyatim. Maka aku masih berada di sisi Wahab ibn Munabbih. Ketika itu datanglah lelaki yang mencela tadi. Ya, yang diberitakan mencela tadi. Fasallama ala Wahab faradda alaihi wa madda yadahu wa safahahu wa ajlasahu ila janbihi. Maka orang tersebut mengucapkan salam kepada Wahab ibn Munabbih. Lalu dijawab salamnya dan Wahab ibn Munabbih mengulurkan tangannya dan menyalaminya. Nah, kemudian beliau rahimahullahu taala mendudukkan lelaki tersebut di sampingnya. Artinya apa? Wahab ibn Munabbih rahimahullahu taala tidak terpengaruh. Nah, ya, tidak tergesa-gesa. Baik, berhati-hati. Demikianlah sepantasnya bagi kita semua untuk berhati-hati dalam ucapan, ya, dalam ibarah-ibarah yang kita ungkapkan kepada saudara kita, dan juga untuk kita tidak tergesa-gesa. Baik, untuk kita tidak tergesa-gesa. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum.